إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Hadirin jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Pada takbir yang kita ucapkan selain melakukan salat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita juga menyebutkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu, pemilik segala hal, dengan rahmatnya dan kasih sayangnya masih menyempatkan kepada kita berbagai nikmat, kepada kita makhluk yang lemah, makhluk yang hina, makhluk yang terkadang masih sering berbuat kepadanya dalam keadaan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan tidak butuh kepada seluruh alam. Maka sudah sangat pantas bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah dengan pujian dan dengan pujian zat yang Maha Besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka berbakti kepadanya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh harapan terbesar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, anak dan istri kita, teman-teman kita, dan juga seluruh kaum muslimin di jalan yang lurus. Inilah harapan terbesar kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alladziina aamanu wa ittaba'uu dhurriyyatahum bi iimaanin ahaqqa bihim dhurriyyatahum wa ba'athna 'alaihim syai'an." Dan orang-orang yang beriman dan juga keturunan mereka yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan al-haqqa bihim dhurriyyatahum. Mereka akan kumpulkan, disambungkan dengan keturunan mereka, dengan keluarga mereka. Wahana Allahumma amanul musyrik, dalam keadaan tidak akan mengurangi dari pahala dari orang-orang tersebut. Sebutkan tafsir dari ayat ini oleh sahabat terkenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jika dahulu orang dunia jannah, jika seorang laki-laki dan seorang wanita masuk jannah, fasa'ala an adalahu, dia akan bertanya tentang kedua orang tuanya. Wazawatihi, akan bertanya tentang istrinya. Wawatihi, anak-anaknya. Fayuqara, akan berkatakan kepada dia, ini hukum yang berlaku manzilah kata sehingga mereka keluarga itu mereka tidak sampai kepada derajat yang sekarang itu. Fayuqara, akan berkata, ya Rabbi, Qad'aniyutu wa'i walahu wa'i rasku, sungguh amal yang disebut untukku agar aku bisa berbahagia di akhirat dan agar juga mereka bisa berbahagia di akhirat. fayumanu bil haqqi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar keluarganya disertakan, ikutkan dengan orang tersebut dalam derajatnya. Ikhwanul fiddin azzaallahu wa jalla, tentunya keinginan kita yang mulia tersebut agar bisa berkumpul di jamaahnya bersama orang-orang yang kita cintai di dunia ini memenuhi satu syarat, yaitu syarat keimanan. Dan inilah yang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyeru umatnya, menyeru kaum dan keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kita bisa berkumpul di jamaahnya kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya masyarakat Quraisy, ishtaru anfusakum la tabi'u min Allah syai'an." Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian untuk mendapatkan jannah. Dikatakan ishtaru perdagangan. Seseorang harus menebus dirinya, harus menebus jannah untuk dirinya dengan melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ishtaru anfusakum la tabi'u min Allah syai'an. Aku tidak bisa menolong kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya bani sukatada, ishtaru anfusakum la tabi'u min Allah syai'an. Wahai bagi gimana, tebuslah diri kalian. Aku tidak bisa menolong kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas, ya Abbas bin Abi Mubarak, la tabi'u min Allah syai'an. Wahai Abbas, aku tidak bisa menolong kalian dari Allah sedikit pun. Ya Safiyyah, amman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'budu anki min Allah syai'an. Wa Safiyyah, aku tidak bisa menolong sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Fatimah binti Muhammad, salimi min hadzal masyaqqi, ma ta'budu anki min Allah syai'an. Wa Fatimah, Allah mintalah kepada pelihara harta. Aku tidak bisa menolong kamu dari Allah sedikit pun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kedekatan nasab, keluarga, ataupun kedekatan pergaulan kita di dunia tidak akan bisa menolong kita sedikit pun ketika tidak ada keimanan pada diri kita. Maka semua orang bergantung keimanan dan amalan yang masing-masing. Nikmat terbesar adalah nikmat keimanan yang sebagian orang telah melepaskan nikmat ini, bahkan melupakan nikmat tersebut, terkalahkan oleh nikmat-nikmat yang lainnya. Berapa banyak jika kita timpa kekurangan dalam satu nikmat, nikmat harta, nikmat kesehatan, dan yang lainnya, kita kadang bersedih, mengkoreksi diri, kenapa pendapatan saya berkurang, kenapa kesehatan saya menurun. Tetapi berapa banyak orang ketika keimanan yang ada pada dirinya berkurang dengan kekurangan amal dan sebagainya, dia tidak memberitanya, padahal itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita akan kita sebutkan satu kisah atau beberapa kisah yang mudah-mudahan hari ini kita belajar mensyukuri dan menghargai ini. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan beliau ini dari sahabat Umayyah radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala bina wa nahnu ma'ahu min alf raqibin fa salli raqatayn thumma aqbala 'ala wajhihi wa 'aynuhu tadhrifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berhenti singgah di tempat dalam keadaan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kurang lebih 1000 orang yang menaiki kendaraan, kemudian dia salat dua rakaat, kemudian dia menghadapkan wajahnya kepada kami dalam keadaan kedua mata beliau bersujud. Faqala Umar, maka Umar pun berdiri dan berkata, ya Rasulullah, ma'aka, ada apa ya Rasulullah? Qala inni sa'atu rabbi fi istighfari ummi falam ya'dhanni fadamat fadamat 'ainani rahmatan min Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk beristighfar istighfar untuk memohon ampunan kepada hidupku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan aku untuk beristighfar, untuk memohon ampunan kepada ibunya. Pada minat alaiya rahmatan hadiyallah, maka aku pun mata pun bercucur dari mata karena rasa kasihan terhadap ibuku. Ya. Akhirnya dia atau akhirnya beliau akan masuk ke dalam neraka. Demikian juga hal yang sama Rasulullah SAW lakukan ketika pamannya yang beliau sangat cintai, yang banyak membela Rasulullah SAW meninggal. Rasulullah SAW berazam untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada pamannya. Kemudian turunlah ayat yang melarang Rasulullah SAW untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang mati dalam kafir. Makanya Nabi waladzina amanu istajiru musyrikin walau kanu utuba walau kanu utuba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman mereka memohonkan ampunan bagi kaum musyrikin setelah walaupun mereka berbentuk kerabat mereka, setelah jelas kepada mereka bahwasanya kerabat mereka tersebut adalah ashabul jahim, penghuni neraka, orang kafir. Ikhwan fillah, azzaallahu wa iyyakum, hanya sekedar memohon ampunan dari orang yang sangat kita cintai, ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar memohon ampunan kepada orang yang sangat berjasa kepada selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan karena sebab tidak ada keimanan pada mereka. Tidak ada keimanan pada mereka. Maka sungguh dari ini kita mendapatkan bahwa nikmat terbesar bagi kita adalah nikmat keimanan. Maka jagalah keimanan kita, jagalah keimanan keluarga kita, dan bersyukur atas keimanan itu semua. Dan juga disebutkan dalam satu hadis, lama dakhala al-jannah al-jannata wahyu malam nara, ketika penduduk jannah masuk ke dalam jannah dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka dikatakan akhiju minan nar, keluarkan dari neraka mangkana fi qawlihi mislah hadratun min hadar, akhiju minan nar, keluarkan dari neraka mangkana fi qawlihi mislah hadratun min iman, orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sebesar zarah, sebesar benda yang paling kecil, biji yang paling kecil. Pada sini pun kita dapat membahas betapa keimanan adalah nikmat yang terbesar. Seseorang yang telah dikonis masuk ke dalam neraka dan telah masuk neraka, dia masih bisa diselamatkan dari keabadian di dalam neraka hanya karena keimanan dia yang sangat-sangat sedikit. Kita tidak mengatakan dengan hal ini gak apa yang penting punya iman, tidak. Tetapi kita katakan bahwasanya keimanan walaupun sekecil apapun, dia memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab neraka. Maka apa kiranya kalau keimanan tersebut besar, dipupuk terus dan terus, maka akan menyelamatkan orang tersebut dari sentuhan neraka, akan memasukkan dia ke dalam jannah, dukhulal awaliyah, tanpa harus tersentuh dari neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga keimanan kita dengan cara mengetahui perkara-perkara saja yang bisa menjadi keimanan, dan mengetahui perkara-perkara saja yang membuat keimanan tinggi. Keimanan seorang yang tertingginya adalah at-tauhid, ucapan la ilaha illallah, mengucapkannya, mengetahui maknanya dan mengamalkannya. Maka pelajaran yang kita amalkan itu semua. Demikian juga keimanan disertai dengan melakukan berbagai amal soleh, maka perbanyaklah amal soleh. Dan hadiah pula sesungguhnya keimanan juga bisa turun, bisa berkurang, dan bahkan bisa hilang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan itu semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai orang yang stabil dengan keimanan sampai meninggal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabbal Alamin, sarif qulubana ala dinik. Ya Rabbal Alamin, sarif qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.